pemimpin itu harus tidak mencari jabatan itu. Kenapa? Sabda Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, inna wallahi la nuwalli ala hadzal amr rajulun aw ahadun sa'alahu aw harasa alaih. Kami demi Allah, tolak ukurnya kata Nabi SAW, tidak akan memilih seorang pemimpin yang sengaja memintahnya atau menyodorkan dirinya. Tidak bisa. Dalam Islam tidak ada. Cari orang-orang yang justru kalau kita tawarin dia berhenti. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang terkenal dan khalifah termasuk dalam Umayyah, waktu dijadikan kan, masuk dipilih sebagai khalifah karena Sulaiman bin Abdul Malik sebelumnya menulis wasiat, saya tunjuk Umar bin Abdul Aziz, bukan anaknya tapi orang lain, masih keluarganya tapi jauh, tapi karena ini orang saleh ditulis wasiat, khalifah menulis surat maka mereka harus memilihnya. Waktu Umar bin Abdul Aziz dipilih, kaget dia, kok saya bukan anaknya khalifah. Kata penasihatnya Sulaiman bin Malik, ini wasiat dari khalifah, Anda tidak boleh nolak, harus jadi khalifah, gitu kan. Dia naik ke masjid, dia mengatakan, wahai muslimin, setelah tahmid dan salawat, saya telah dipilih sesuai dengan keinginan pribadinya Sulaiman bin Abdul Malik, bukan saya dan bukan pilihan kalian. Kalau kalian melihat ini tidak layak buat saya mengundurkan diri sekarang. Assalamualaikum, turun langsung dari mimbar. Dikejar sama orang-orang, kami mau Anda jadi khalifah, gitu kan. Ini sudah jadi raja, nolak. Baik, dia naik kembali di mimbar. Baik kalau begitu, saya kasih syarat. Kalian harus berjanji dengan saya, kalau saya berbuat salah, ingatkan. Kalau saya berbuat baik, dukung saya. Dan tolak ukurnya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sepakat, sepakat. Baik, menjadi khalifah. 2 tahun tidak lagi orang terima zakat. Luar biasa. Alim ulama yang dipilih memang sudah begitu. Ada jenazah diantar pada saat di Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, diantar jenazah ke kuburan. Umar bin Abdul Aziz ikut ngantar masyarakatnya, ikut ngantar. Pada saat masuk di dalam, setelah masuk di kuburan, setelah dikubur lalu dia berkata, wahai muslimin, dengarkan saya akan bicara. Mereka bilang, kami dengarkan Anda Amir Mukminin. Orang-orang masyarakat biasa diceramain sama dia. Lalu dia bilang, apakah kalian tahu kira-kira penghuni kuburan ini berbicara apa? Apakah kalian tahu kira-kira kuburan ini berbicara apa kepada saya? Kalaupun dia bisa bicara, dia bicara apa sama saya? Kata mereka, kami tidak tahu. Mereka berkata, wahai Umar, aku adalah tempat menghancurkan tulang-tulang, kulit dan darah, menyedot darah. Dan aku akan mencabut matamu, hai Umar, sampai habis. Aku akan buat seluruh tulang-tulangmu hancur. Dan aku akan menghimpitmu serta menyusahkan hidupmu dalam kuburan ini kalau kau tidak beriman. Itu perkataan kuburan kalau dia bisa bicara kepada saya. Tidakkah kalian menganggap itu benar? Bisa saja kalau mereka berbicara akan seperti itu. Karena semua kuburan yang kita gali 3 hari kemudian akan jadi tulang belulang, atau sebulan kemudian akan jadi tulang belulang orang di dalamnya. Tidakkah kalian tahu apa penghuni kuburan ini mengatakan kepadaku? Mereka bilang, tidak wahai Amir Mukminin. Kalau mereka bisa bicara, mereka akan mengatakan, wahai Umar, sujud sekali saja dalam ibadah kepada Allah sudah kami lebih rindukan daripada kejabatanmu sebagai khalifah. Maka jangan sia-siakan kesempatan kita untuk mengerjakan, karena kalau mereka bisa bicara, mereka mengatakan itu. Satu kuburan orang yang mengantar pada itu menangis bersama Umar bin Aziz. Seorang khalifah yang saleh mengingatkan masyarakatnya dengan kebaikan-kebaikan. Ini yang dibutuhkan. Tidak mencari, tidak mengkandidatkan, dan seterusnya. Dan visi-misi mereka disampaikan justru setelah jadi khalifah. Orang sudah tahu, orang alim. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, irsir hakiman wala tusi. Kalau kita mau mengirim seseorang sebagai duta, mau dikirim untuk melakukan satu perbuatan, kalau orang itu hakim, bijaksana, biar kita tidak wasiatkan, dia sudah tahu apa yang dia kerjain. Ada orang begitu. Subhanallah, irsil hakiman, utuslah orang yang bijaksana dan dewasa, wala tusi, enggak usah wasiatkan, dia sudah tahu. Tinggal bilang, di sana ada orang begini, perlu seperti ini. Baiklah, poin-poinnya dia yang susun sendiri. Itu kalau orang bijaksana akan tahu, orang dewasa akan tahu bagaimana memecahkan masalah-masalah seperti ini. Jadi ini 3 kriteria dalam Islam. Kalau Anda berada di wilayah Islam, jangan pernah melanggar 3 hal ini. Kalaupun darurat sekali memang, tidak ada pilihan antara muslim dan muslim, antara orang baik sama orang buruk, mungkin Anda tidak ada masalah memilihnya, gitu kan. Tapi kalau 2-duanya buruk, Allahu a'lam. Kalau saya pribadi, saya tidak mau ikut-ikutan. 2-3 orang semuanya buruk, orang-orang yang membawa pada neraka, saya tidak ikut-ikutan. Saya bukan aja Anda golput, tidak. Tapi saya tidak mau tanggung jawab hari kiamat. Menjeblos berarti memberikan suara, bahaya. Tapi setelah jadi, wajib kita patuhi. Siapa yang terpilih nanti, wajib kita patuhi. Dan ada kaidah-kaidahnya. Mentaati pemimpin pada hal-hal yang ma'ruf, yang tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.